Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa itu menikmati dari kita, yang semoga waktu-waktu kita, waktu yang diberkahi oleh Allah taala, diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa selalu memperbaiki agama kita. Ya, di antaranya dengan cara kita berusaha untuk senantiasa memahami agama Allah, sehingga kita lebih bisa menyesuaikan hari-hari kita dengan apa yang diinginkan Allah. Dan ini nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, kemudian kita diberikan keberkahan dalam waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung sekali. Para pemirsa, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka kebaikan. Telah kita bawakan hadith, atau telah dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam mukadimah risalah ini, tentang beragamnya manusia. Di sana ada orang yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan, sebaliknya menutup segala pintu keburukan. Tapi juga di sana ada orang yang justru membuka segala pintu keburukan dan menutup segala pintu kebaikan. Inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Sungguhnya ada di antara manusia itu yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maghaliqa lis syarr, dan menutup segala pintu keburukan. Tapi juga di sana ada orang yang mereka itu wa inna minan nas nasan mafatiha atau maghaliqa lil khair mafatiha lisyar, yang dia menjadi penutup segala pintu kebaikan dan menjadi pembuka segala pintu keburukan. Model ini dua-duanya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mereka ini hari-hariannya atau melalui kedua tangannya dia bukakan pintu kesyirikan, dia bukakan pintu kebid'ahan, dia bukakan pintu kemunafikan, dia bukakan pintu kemaksiatan. Apalagi kalau seorang Allah berikan kekuasaan sehingga bisa membuka selebar-lebarnya pintu syirik, pintu bid'ah, pintu maksiat, pintu penyimpangan, karena dia didukung oleh kekuatan dan kekuasaan. Ini sangat dahsyat. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Karena para pembuka pintu kebaikan, kata Nabi, fatuba, berbahagialah orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya berbagai macam pintu kebaikan. Dan yaitu celakalah wawailun, celakalah orang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya segala pintu keburukan. Ada beberapa kiat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala, 16 poin yang beliau ajarkan kepada kita untuk mengantarkan kita ini menjadi para juru kunci pembuka pintu kebaikan. Yang pertama, kita diajak untuk memahami asma Allah Al-Fattah. Kita harus tahu persis bahwa sang pembuka yang hakiki hanyalah Allah Ta'ala, Allah Al-Fattah, yang kita tidak akan terbuka pintu-pintu kebaikan, atau kita tidak akan bisa membukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang lain kecuali apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk kita berbagai macam pintu kebaikan, dan Allah membukakan untuk kita semangat untuk membuka pintu kebaikan. Maka poin yang pertama ini yang akan beliau ajarkan kepada kita adalah bagi orang yang mereka betul ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaklah dia total bersandar kepada Allah, al-luju ilallah, bersandar kepada Allah SWT, agar benar-benar Allah bukakan bagi dia, Allah berikan kepadanya, ini dibukakan pintu-pintu kebaikan. Karena Allah Al-Fattah. Karena diantara muamalah kita dengan asma Allah Al-Fattah, dengan asma, dengan nama-nama Allah SWT adalah bagaimana kita mewujudkan ubudiyah kepada Allah, dan bagaimana kita yaitu berdoa kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, merengek-rengek kepada Allah, meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah yang ajarkan kepada kita. Asma Allah Al-Fattah menuntut kita untuk merengek kepada Allah agar Allah bisa membukakan untuk kita, agar Allah berkenan membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, dan agar Allah menggerakkan kita menjadi orang yang bisa membukakan pintu-pintu kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang beliau sampaikan di sini adalah yang sekarang kita masuk, tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitan antara tauhid dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan? An-na'lam, an-na'lama anna a'zama mafatihil khair wa ajallaha alal itlaq tauhidullah jalla wa ala wa ikhlasuddinlah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita ketahui bahwa kunci terbesar, kunci pembuka kebaikan dan paling agung secara mutlak adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wa ikhlasuddinlah, serta mengikhlaskan agama semata untuk Allah Ta'ala. Kenapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan sebagai kunci pembuka kebaikan yang paling utama, yang paling besar? Orang apabila dia mentauhidkan Allah, itu yang terfikirkan itu bagaimana berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara totalitas, semua perintah Allah itu adalah kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung. Dan bertauhid itu artinya kita totalitas mempersembahkan segala amalia ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, semakin sempurna tauhid dia, dia akan semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan, zahiran wa batinan. Karena tauhid itu buah yang dimilikinya adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Tauhid itu adalah terwujudnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengagungan kepada Allah itu dengan mewujudkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Orang semakin mengagungkan Allah, semakin perhatian dengan perintah Allah sekecil-kecilnya. Termasuk dalam menjauhi larangan Allah, dia akan betul-betul orang yang mengagungkan Allah, akan dia menjauhi larangan Allah sekecil-kecilnya. Maka di antara kamus yang ada di kalangan ahli tauhid berkaitan dengan bermaksiat kepada Allah SWT, di antara perkataan salaf adalah jangan engkau lihat kecilnya maksiat. La tangdur ila sigaril maksiat. Jangan anda lihat kecilnya perbuatan maksiat. Walakin tangdur ila man asaita. Tetapi perhatikanlah siapa yang engkau maksiati. Kalau kita memperhatikan siapa yang kita maksiati, maka maksiat yang kecil itu akan terasa sangat besar, akan menjadi sangat besar. Coba anda membuat kesalahan dengan teman sejawat, sama-sama kesalahan, dengan kesalahan itu anda lakukan kepada bos perusahaan anda, umpamanya bos besar perusahaan anda yang segala-galanya di tangannya itu, keputusan tentang perusahaan segala-galanya di tangan dia itu, sama-sama kesalahan dilakukan kepada teman sejawat dengan bos besarnya, oh akan sangat beda rasanya. Karena pengagungan anda kepada teman sejawat dengan bos besarnya tentu berbeda. Maka semakin sempurna tauhid seorang, itu akan semakin sempurna dalam memandang perintah dan memandang larangan Allah Ta'ala. Maka semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan. Dan tauhid itu menuntut untuk ditunaikannya segala kebaikan yang itu merupakan perintah Allah SWT. Oleh karena itulah, orang yang ingin betul-betul ini bukakan pintu-pintu kebaikan, dan bisa membukakan untuk orang lain itu pintu-pintu kebaikan, maka tegakkan tauhid, wujudkan tauhidullah, dan dakwahkan tauhid kepada manusia. Kalau kita ingin terbuka bagi kita ini pintu kebaikan, kita akan perhatikan kebaikan sekecil-kecilnya, dan akan perhatikan kejelekan walaupun sekecil-kecilnya. Maka wujudkan tauhid. Karena di situ akan terwujud pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengagungan kepada Allah itu akan berdampak kepada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, kalau anda ingin membentuk masyarakat yang betul-betul perhatian dengan kebaikan sampai sekecil-kecilnya, dan perhatian dengan keburukan sampai sekecil-kecilnya, ajarkan tauhid kepada mereka. Coba bedakan pelaku kejahatan ahli tauhid, pelaku keburukan kemaksiatan ahli tauhid dengan pelaku kemaksiatan daripada orang ateis yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Kalau orang itu jiwanya PKI atau jiwanya ateis atau jiwanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berbuat jahat sebesar apapun, yang penting tidak konangan manusia, selesai. Yang penting dia bisa mengelabui manusia, selesai. Dia merasa tidak akan ada beban apapun dengan kejahatan dia lakukan. Bagaimana caranya dia bisa menghindar dari pantauan manusia tentang keburukan yang dia lakukan? Sehingga walaupun dia itu maling bertriliun-triliun uang, tapi kalau dia itu tidak ada keimanan kepada Allah, ya yang penting bisa lolos dari jeratan manusia, itu udah ayem, glendem, antrem, anteng saja. Itu karena memang tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. dan kebaikannya rata-rata semu transaksional berkaitan dengan perkara duniawi. Beda dengan orang mereka bertauhid, memiliki rasa pengagungan kepada Allah SWT. Pezina, ini orang yang pernah terjatuh dalam perbuatan zina di zaman para sahabat. Lihat bagaimana imannya itu betul-betul bergulak dalam hatinya itu. Seorang wanita Ghomidiyah, dia berzina. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah SAW, sucikan aku. Sucikan diriku. Dalam kondisi dia ini, setelah melakukan perbuatan zina, bagaimana imannya membakar perasaan dosanya itu, maka itu yang membawa kepada kehadapan Nabi, walaupun dia tahu persis bagaimana hukuman orang yang mereka berzina untuk dirajam. Dia mendesak kepada Nabi, ya Rasulullah, tahirni. Sampai Nabi bolak-balik berpaling, sampai Nabi kemudian katakan, pulanglah sampai Anda melahirkan. Pulang. Kalau orang yang tidak punya iman, dia akan bisa kemudian bagaimana menggiat kemana biar kemudian lepas daripada jeratan hukuman. Ini malah pasrah, ini malah menyerahkan diri. Lalu diberikan kesempatan untuk dia pulang dulu sampai melahirkan. Kalau dia seandainya dia tidak punya iman, akan jadikan kesempatan untuk dia lari minggat kemana sehingga selamat dari tuntutan ini hukum rajam. Ketika dia melahirkan dan melahirkan itu, antara hamil saya melahirkan rata-rata 9 bulan, 10 hari. Ternyata imannya belum redup. Imannya masih membakar, menyala kuat dan mengantarkan dia ke hadapan Nabi lagi. Ya Rasulullah, ini aku telah melahirkan bayi. Tahirni ya Rasulullah. Bersihkan, sucikan aku ya Rasulullah. Karena wanita ini bisa membayangkan, seandainya dia telah selesai urusan di dunia, di akhirat lebih ringan. Tapi kalau dia belum selesai di dunia, maka di akhirat jauh lebih dahsyat. Perasaan iman ini yang membawa dia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa itu bayi yang telah dilahirkannya, bahwa dia telah melahirkan, dan dia minta itu disucikan oleh Nabi. Nabi katakan, pulanglah sampai engkau susui bayi ini. Menyusui bayi rata-rata 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun waktu yang tidak singkat. Dia punya kesempatan lagi untuk bisa dia pergi kemana sehingga lolos daripada jeratan hukuman rajam, tapi enggak. 2 tahun lewat, imannya ternyata tetap membara, membakar perasaan dosanya itu. Maka dia pun dengan bayinya yang telah disapih, ditunjukkan kepada Nabi, bayi telah mandiri, maka dia minta disucikan oleh Nabi SAW. Ini ketika dosa terjadi pada orang mereka memiliki iman, memiliki tauhid. Sehingga tauhid ini mendorong pemiliknya untuk betul-betul berbuat kebaikan yang tulus dan kebaikan sekualitas setinggi-tingginya dengan kebaikan yang paling berkualitas, dan bagaimana bisa menyingkirkan dari keburukan sekecil-kecilnya. Para sahabat, bagaimana dididik oleh Nabi betul-betul mereka ini bersikap jujur, agar jujur. Maka kejujuran itu yang betul-betul menggerakkan dia untuk kemudian ternyata bisa lolos dari semua kejahatan yang ada. Seorang yang tadinya bergelimang dengan kejahatan datang kepada Nabi untuk minta ini diberikan sebuah amalan. Dan Nabi berikan singkat saja supaya bersikap jujur. Ah, ternyata sesuatu yang dianggap sangat gampang ini itu menjadi sangat luar biasa dampaknya. Ketika dia satu saat bergulak nafsunya untuk berbuat ini, berbuat hina, berbuat yang haram, dia ingat, kalau saya nanti ketemu Nabi lalu ditanya apa yang tadi kamu perbuat, maka kalau saya jujur berarti akan ketahuan, kalau saya enggak jujur ya berarti gagal program ini untuk ini mulia ini. Maka ternyata nasihat untuk berbuat jujur itu bisa betul-betul merubah sikap ini kehidupannya itu. Ini ketika orang dia memiliki tauhid. Sehingga kunci terbesar kita untuk menjadi orang yang atau menjadi kunci pembuka kebaikan adalah berusaha yaitu tegakkan tauhid dalam diri Anda sehingga terwujud rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa pengagungan kepada Allah itu yang akan menuntut Anda selalu berbuat baik dan terus terbukanya kebaikan sampai mati. Demikian juga, kalau Anda ingin membangun masyarakat yang betul-betul mereka itu semangat berbuat baik dan semakin menyempurnakan kebaikan, maka ajarkan tauhid kepada mereka. Mereka kalau menjadi penguasa, akan menjadi penguasa yang jujur, yang adil, yang amanah. Kalau menjadi rakyat, juga rakyat yang jujur, yang amanah. Kalau dia menjadi ya ini pemimpin, menjadi pemimpin yang amanah. Ini ketika dia punya tauhid. Sehingga betul-betul, tauhid ini menjadi faktor terbesar terwujudnya, terbukanya pintu-pintu kebaikan. Baik secara pribadi maupun ini dari sisi yaitu membangun umat, membangun masyarakat. Kalau umat ini hanya diajari budi luhur, ajarannya Pak Budi, pusat budi luhur, hanya ajarannya manusia, adat yang ada, itu kebaikannya semu. Kebaikannya semu. Karena tidak ada rasa tanggung jawabnya kepada Allah SWT, enggak ada. Yang penting bisa menghindar dari kejaran manusia. Maka negeri-negeri yang pemimpinnya itu tidak beriman kepada Allah atau sangat tipis imannya, maka penuh dengan kedzaliman-kedzaliman dan rata-rata hanya menjadi para penipu rakyat. Menjadi para penipu rakyat. Mari kita lihat perkataan dia selanjutnya. Wattauhidu wa miftahu kulli khairin wa huwa miftahu jannah, dan tauhid itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Karena tauhid itu ibaratnya akar yang akan terus menumbuhkan tumbuh kebaikan yang terus akan sampai pada puncaknya dia bagaimana selalu berpikiran berbuat baik. Karena tauhid mengharamkan dia untuk berbuat buruk. Sehingga orang yang mereka bertauhid akan terbuka segala pintu kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dia kenal kecuali akan dia usahakan untuk dia ambil dan tidak dia sia-siakan. Wa huwa miftahul jannah, dan tauhid adalah ini kunci surga. Tidak akan masuk jannah kecuali ahli tauhid. Tidak akan masuk surga kecuali ahli tauhid. Dan walaupun ahli tauhid memiliki kekurangan dalam beberapa sisi, akan tapi tauhid akan menjadikan dia selamat, yaitu dari kekalnya azab jahanam. Jadi tauhid itu dalam mengantarkan manusia ke surga dengan dua keadaan. Pemilik tauhid yang sempurna, sehingga dia berbuat baik, kebaikan yang sempurna pula di tengah-tengah kehidupan ini, dia akan menjadi orang yang dakhalal jannah bighairi hisabin wala adabin. Dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dia akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini ketika dia memiliki kebaikan yang banyak, kebaikan yang sempurna, menjadi orang mentalnya dan mental sabiqun bil khairat, yusari'una fil khairat. Mereka orang sangat bersegera dalam kebaikan, minal muqarrabin, termasuk kelompok yang senantiasa bersegera dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki tauhid yang bersih dari syirik dan kufur, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat, maka dia akan menjadi kelompok yang dakhala al-jannah bighairi hisabin wal adab. Apa ada orang selama hidupnya enggak pernah terpeleset dalam perbuatan dosa dan maksiat? Enggak ada. Enggak ada. Kalau begitu enggak ada yang bisa masuk surga tanpa hisab wal adab? Ada. Adapun orang yang mereka terpeleset dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, bahkan boleh jadi pernah melakukan perbuatan syirik atau kekufuran, tapi kalau kemudian dia sebelum meninggalnya itu dia telah bertaubat kepada Allah, maka taubat ini menghapuskan semua keburukan yang pernah dia lakukan. Orang yang matinya dia memiliki taubat, itu seperti tidak membawa dosa sama sekali, sehingga dia bisa menjadi orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Tauhidnya tidak terkotori dengan syirik atau kufur atau bid'ah atau maksiat, karena dia sebelum meninggal dia telah sempat bertaubat kepada Allah SWT. Adapun ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah tapi terjerumus dalam perbuatan maksiat dan belum dia taubati, maka jika Allah tidak mengampunkan, maka dosanya akan dibakar dulu di jahanam, kemudian tauhidnya akan membawa dia selamat dari kekal di jahanam, dia akan dipindah ke surga dengan modal tauhid yang ada dalam dirinya. Dibawakan hadis dari Mu'adz bin Jabal, anna Nabi Sallam qala, Nabi bersabda, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Punya syahadat berarti punya kunci surga, enggak punya syahadat berarti enggak punya kunci surga. Kata beliau, wa dal hadis fi sanati maqal. Hadis ini dalam sanadnya ada pembicaraan, ada ini ada yang dibicarakan, sehingga derajatnya tidak sahih. Lakinna ma'nahu haqqun sahihun, tapi maknanya itu adalah hak sahih, la raiba fi, tidak diragukan lagi bahwasanya syahadat merupakan kunci surga, itu adalah secara makna sahih, tapi lafaz ini secara sanad maka ada sanad yang dibicarakan. Memiliki hadis ini memiliki saksi yang sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang lainnya itu yang menunjukkan bahwasanya syahadat tauhid adalah kunci surga. Di antara hadis yang menguatkan makna hadis ini adalah hadis Nabi SAW, ma min abdin yatawadda'u fayublighul wudu' aw fayusbighul wudu' thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyihima syaa. Tidaklah seorang hamba dia berwudu dengan sempurna, tidaklah seorang hamba dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu itu dia berwudu berusaha untuk seperti wudunya Nabi. Bagaimana kita tahu wudunya Nabi? Ya tentu dengan riwayat-riwayat yang telah disampaikan sifat wudu Nabi, yang para sahabat menyampaikan tentang sifat wudu Nabi dengan sangat lengkap. Dari awal mencuci tangan sampai mengakhiri mencuci kaki, kemudian setelah itu apa yang dibaca, maka komplit, sehingga seakan-akan Anda melihat Rasulullah SAW sedang berwudu. Menyempurnakan wudu itu artinya menyempurnakan wudu, sehingga yaitu berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk walaupun dalam kondisi enggak suka dingin, cuaca dingin, kicah-kicih, sehingga berdinding dia malas untuk bermuamalah dengan air, tapi dia sempurnakan wudu dalam kondisi walaupun dia enggak suka. Kemudian setelah dia wudu, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dua syahadat yang merupakan pengikat hidup seorang muslim. Muslim itu tuntutan pertama bertauhid, sehingga mau jadi apapun, Anda mau jadi presiden, mau jadi konglomerat, mau jadi big boss, mau jadi pejabat, mau jadi jenderal, mau jadi apa, ingat, Anda kalau berla ilaha illallah, itu artinya Anda punya tugas untuk mentauhidkan Allah, jangan sampai musyrik. Jangan sampai musyrik. Ini tugas yang paling utama. Tugas yang paling besar. Tugas yang paling pokok. Itu mewujudkan tauhid. Demikian pula, tugas seorang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah itu, dia tidak terjatuh dalam sikap ghulu kepada Nabi. Nabi itu bagaimanapun hebatnya, tingginya, mulianya, beliau adalah abdun, hamba yang tidak boleh disembah. Dan menghormati Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi itu bukan dengan cara menyembahnya, tapi dengan cara menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Mengakui beliau sebagai utusan Allah itu artinya tertuntut untuk membenarkan setiap yang diberitakan oleh Nabi, semua yang disampaikan Nabi dia benarkan, yang diperintahkan Nabi dia laksanakan, yang dilarang Nabi dia hindarkan, lalu dia tidak pernah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Ini tuntutan dua kalimat syahadat tersebut itu. Nah, orang yang mereka habis wudu mengucapkan kalimat tadi ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyihi masya. Tidak lain dia akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga yang delapan. Pintu surga ada delapan, akan Allah bukakan, lalu dipersilahkan, yaitu silahkan masuk dari pintu mana yang dia kendaki. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya syahadat itu kunci surga. Fattauhidu miftahul jannah. Tauhid itu adalah kuncinya surga. Wa man lam ya'ti bihadzal miftah alladhi huwa tauhid la yadkhulul jannata. Barang siapa yang dia tidak memiliki tauhid, dia apabila dia ya ini tidak mendatangkan tauhid ini, dan telah kita jelaskan hakikat tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Artinya tuntutan bertauhid itu bukan sekedar dia mengakui Allah, tetapi hakikat tauhid itu setelah dia memiliki keyakinan tentang Allah yang benar, tentang rububiyah dan tentang kesempurnaan sifatnya, maka tauhid menuntut dia untuk totalitas mempersembahkan ubudiahnya hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak memberikan sedikit pun, tidak memalingkan sedikit pun amal ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Tauhid adalah pintu surga. Orang yang dia tidak mendatangkan tauhid ini, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Sebagaimana Allah katakan, la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sam'i khiyaal. Terhadap orang kafir musyrik, Allah katakan tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta masuk ke lubang jarum, dan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah ada unta masuk lubang jarum. Sehingga artinya mereka tidak akan pernah bisa masuk surga karena mereka adalah kafir musyrik. Al-jannatu la yumkin tuhuluha illa bitauhid. Surga tidak akan mungkin dimasukinya kecuali dengan tauhid. Sehingga Nabi bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Yang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, adalah kunci surga. Kunci surga. Lakinna hadzal miftah la yatahaqqaq amaluhu wala yatahaqqaq dukhulul 'abdil al-jannah bihi illa idza haqqaqa syurutu hadzal kalimah. Tapi kalimat tauhid ini, yakni kalimat la ilaha illallah yang itu menjadi kunci surga, itu tidak akan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak akan menjadi kunci surga kecuali kalau dia mengamalkan isi kandungannya. Dan tidak akan dia seorang hamba tidak akan masuk surga kecuali mewujudkan syarat-syarat kalimat tersebut. Mas sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak memasukkan ke surga. Apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau soal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, oh bisa mantap, bisa meyakinkan, bisa fasih. Tapi orang munafik ini katakan Allah, innal munafikina fi dzarqil asfal minan nar, orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kenapa? Karena orang munafik ini hanya mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya kosong. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya kosong dari ucapan makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Para pemirsa, sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat ini tidak akan bisa menjadi kunci surga kecuali mendatangkan syarat-syaratnya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Wahib bin Munabbih. Dia termasuk dari ulama tabi'in. Ketika ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Kata Wahib bin Nabi, bala, iya. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. Walakin, akan tapi kata beliau, laysa miftahun illa lau asnan. Kalimat la ilaha illallah ini tidak akan bisa menjadi kunci surga, tidak akan bisa untuk jadikan sebagai pembuka surga, kecuali kuncinya bergerigi. Fa in ji'ta bi miftahin lau asnan futihalak. Kalau Anda datang ke surga dengan membawa kunci yang bergerigi, maka akan terbuka pintu surga. Wa illa lam yuftahlak. Kalau Anda tidak membawa kunci yang bergerigi, tidak akan terbuka. Sehingga tidak sembarang kunci. Anda datang ke kamar hotel bukan dengan kuncinya, tidak akan terbuka. Sekarang ada kunci yang tidak pakai gerigi, apa itu? Yaitu pakai kartu aja, diceretkan gitu, ini buka sendiri pintunya. Ada geriginya, apa itu? Pinnya. Anda sekedar pakai kartu aja, tempelkan gitu, enggak bisa buka juga. Harus ya ini kartu yang berpin pintu tersebut. Itu geriginya. Demikian pula Anda datang dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak bergerigi, ompong dari gerigi kalimat Allah, yang enggak akan bisa terbuka pintu surga. Orang munafik datang dengan la ilaha illallah tapi enggak bergerigi, maka dia pun tempatnya di lembah jahanam. Lalu apa itu gerigi kalimat la ilaha illallah? Musyiran bidzalik ila suruti la ilaha illallah, ini mengisyaratkan kalimat Wahab bin Nabi ini mengisyaratkan bahwa gerigi itulah syarat daripada syurutu la ilaha illallah. Allati la yantafi'u bi la ilaha illallah illa idha haqqaqat wa utiyabiyya. Kalimat ini tidak akan bermanfaat kecuali Anda yaitu mewujudkan syurut daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan syarat-syarat ini kama ja'at fi kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW, sebagaimana datang dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, yaitu wa yasyurutu sab'ah. Ada 7 syarat yang para ulama sebutkan yang merupakan kunci daripada kalimat la ilaha illallah. Apa itu 7 syarat yang dimaksudkan? Al-ilmu bima'naha nafian wa isbatan al-munafi lil jahl, yang pertama. Syarat untuk kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadi miftahul jannah, itu yang pertama, wajib untuk berilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah itu maknanya nafian wa isbatan, penafian dan penetapan yang menghilangkan kebodohan. La ilaha illallah, la ilaha itu penafian, illallah itu pengisbatan. Yang dinafikan apa? Semua jenis sesembahan. Sehingga tidak ada sesembahan jenis apapun yang sebenarnya illallah kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini maknanya yang para ulama sebutkan, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Kalimat ini memberikan pengertian bahwa hanya Allah sesembahan yang sebenarnya. Kenapa Allah sesembahan yang sebenarnya? Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Kemudian kalimat ini lama Buddha bihaqin Allah menerangkan kepada kita, seandainya ada yang disembah selain Allah, maka itu sembahan yang batil, sembahan yang rusak, yang palsu. Kenapa sembahan yang palsu? Karena dia tidak memiliki syarat yang layak untuk disembah, yaitu rububiyah dan kesempurnaan sifat. Maka kalau disembah, ini sembahan yang batil. Inilah makna kalimat Allah. Ini dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian karena Allah adalah sembahan yang hak dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Ini syarat yang pertama, harus faham. Orang yang tidak faham itu akan salah beramal. Pasti itu. Maka sering orang ini menyuruh seorang, tahu-tahu hasilnya itu tidak seperti yang diinginkan. Oh, dasar salah faham. Kamu salah faham. Salah faham itu menghasilkan salah amal. Orang yang salah faham tentang kalimat la ilaha illallah, dia bisa melakukan perbuatan syirik, tapi dia enggak nyangka, enggak nyadar kalau itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, karena pengertiannya salah. Contoh, orang yang kalimat la ilaha illallah itu pengertiannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah, pokoknya kalau sudah berkeyakinan Allah itu sang pencipta, pokoknya dia sudah menjadi ahli tauhid, amal apapun yang dia lakukan itu tidak akan pernah berpengaruh kepada tauhidnya, kecuali kalau dia berkeyakinan ada dua Allah, ada tiga Allah, atau ada empat Allah, dan seterusnya. Oleh karena itulah, orang yang punya keyakinan makna kalimat la ilaha illallah seperti ini, akhirnya mereka datang ke kuburan nabi, ke kuburan wali, minta-minta, yang itu merupakan syirkun akbar, syirik yang besar, itu mereka anggap biasa-biasa. Ini malah dianggap keyakinan dia tentang wali, ini adalah memuliakan wali, ini mengagungkan wali. Ini disebabkan karena salah faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Orang yang berla ilaha illallah tapi dia tahu-tahu dia pemikirannya sekuler. Dia pemikirannya pemikiran yang hidupnya itu model barat plek. Semua model hidupnya itu dia ambil dari barat. Islam itu hanya tetak, hanya kawin, itu aja. Yang penting sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, itu sudah nanti jaminan masuk surga. Sana yang masuk neraka ya sebentar aja, nanti punya jaminan surga. Itu karena salah faham tentang kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah akhirnya kita dapatkan banyak sekali muslim yang musyrik, muslim yang sekuler, muslim yang tidak peduli dengan hukum Allah SWT, malah memusuhi hukum Allah Ta'ala. Ini karena tidak faham dengan kalimat la ilaha illallah. Satu syarat ini, bahwasanya syaratnya adalah ilmu yang menghilangkan kebodohan. Jangan sampai dia bodoh tentang kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Al-munafi li syak wa raib. Yakin yang menghilangkan keraguan. Bawaannya itu mantap. Enggak ada keraguan sama sekali. Di zaman kita ini, banyaknya para zindik, para munafikin, para zindik yang menebarkan syubhat, itu banyak yang kena penyakit keraguan. Ragu tentang surga neraka, ragu tentang Al-Quran, ragu tentang Islam agama yang hak, ragu tentang ini Rasulullah SAW, ragu, sehingga meragukan dasar-dasar agama yang sudah sangat paten. Ragu. Sehingga tidak memiliki kemantapan dalam beragama. Akhirnya punya kesimpulan juga agama, semua agama sama. Ragu tentang agamanya itu. Akhirnya tidak punya semangat, tidak punya ya ini mental yang baja untuk membela agamanya itu. Beda dengan orang yang mantap. Orang mukmin yang yakin, yang mantap, tidak ada keraguan. Oh, apapun ujian yang akan ditimpakan kepada dia itu gak akan menggoyahkannya, gak akan membuat dia ragu. Gak akan membuat dia ragu. Yakin itu yang membuat dia itu beramal itu dengan penuh keyakinan mantap. Orang kalau yakin itu surga dan dia pengen meraih surga, mantap dia bawaannya itu. Mantap bawaannya itu, mantap itu. Tidak ada keraguan. Lain dengan orang ragu-ragu. Ragu-ragu ini celaka. Maka di jalan aja orang kalau ragu-ragu mau nyebrang, ragu-ragu muntah-muntah, otak tenggel, trak itu dia. Meledos itu nanti orang itu. Agama membutuhkan keyakinan sehingga dia tidak akan gampang dibuat ragu seorang. Yang kedua, yang ketiga, asidqu wal munafil kadzib, kejujuran yang menghilangkan itu kedustaan. Dia mengucapkan syahadatnya jujur lahir batin, betul-betul jujur, tidak dusta. Orang munafik pendusta, hanya lesannya saja, hatinya tidak, prakteknya pun dia juga berusaha untuk menghindar dan meninggalkan agama Allah. Sehingga kata Allah, wa idza ra'ai wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli, kalau mereka kamu ajak, mari kita merapkan hukum Allah, merekam ajaran-ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Apa yang akan kamu lihat pada orang munafik itu? Ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Orang munafik yang mengucapkannya itu dengan dusta, dengan penuh kedustaan, hanya lesannya saja, dia akan menjadi, kamu akan lihat dia, sangat kuat usahanya bagaimana tidak pernah terwujud hukum Allah Ta'ala. Tidak pernah terwujud ajaran Allah Ta'ala. Dia akan menjadi penghalang terbesar. Ini karena dusta, ucapannya itu dusta. Di negeri kita ini, walaupun disumpah dengan Quran, ditumpuk 7 sekalipun itu, enggak akan ada pengaruh. Rata-rata enggak ada pengaruh. Waktunya korupsi-korupsi gitu aja. Bahkan enggak ada nyambung hidupnya dengan Quran, itu enggak ada. Itu hanya formalitas, kadang-kadang tidak berdampak sama sekali dengan ini kehidupannya. Karena terlatih menjadi gaya hidup munafik. Terlatih menjadi gaya hidup munafik. Yang tidak ada kejujuran di dalam, yaitu ucapannya, keyakinannya. Kemudian yang keempat, al-ikhlas. Dia mengucapkan satu dengan ikhlas, tulus, murni, enggak ada reket-reketnya itu, enggak ada kotor-kotornya itu, tulus, murni. Sehingga betul-betul ketika dia bersyahadat itu ya, syahadatnya murni, bersih dari syirik, bersih dari riya, bersih dari perbuatannya kan, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala, murni. Dia mengucapkannya itu betul ikhlas. Sehingga betul-betul dia ikhlas mentauhidkan Allah, tidak terseret ke arus perbuatan syirik. Yang kelima, mahabbah al-munafiyah lil-bughdi, cinta yang menghilangkan ini kebencian. Seorang muslim mesti dia mencintai. Mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid, sangat sangat tidak bisa kita terima, sangat tidak bisa kita bayangkan. Seorang ahli tauhid itu bencinya dengan logo-logo la ilaha illallah, la ilallah Muhammad Rasulullah itu sangat nemen itu. Pokoknya kalau udah berlogokan la ilallah Muhammad Rasulullah itu, ini HTI, ini adalah partai terlarang, ini adalah musuh negara, ini adalah wajib untuk ditangkap dan seterusnya. Kebenciannya itu betul muncrat sampai ke ubun-ubun kepala. Tapi kalau ada lambang PKI, ada lambang Paluarit, ada lambang segala macam itu dibiarkan. Itu kasanah, itu istilahnya itu keanekaragaman. Seorang muslim tidak akan pernah punya perasaan yang seperti itu. Dia akan benci dengan semua yang bertentangan dengan Islam, sangat mencintai apa yang berkaitan Islam. Kita enggak bicara HTI, kita enggak bicara tentang masalah HTI. Kita bicaranya itu seorang muslim itu harus cinta dengan tauhid dan ahli tauhid. Dia memiliki rasa pemuliaan dan pengagungan dengan kalimat-kalimat tauhid. Adapun yang menyimpang mau ditumpas ya silahkan, tapi seorang muslim itu perasaannya itu dia benci dengan syirik, benci dengan kekafiran, benci dengan kemunafikan, benci dengan ya ini penyimpangan, sangat mencintai tauhid, sangat mencintai ya ini ketaatan, itu wataknya adalah ahli tauhid. Maka membutuhkan kejujuran, ini keikhlasan. yang ke ya, kecintaan, yang ke tujuh, yang ke enam, yaitu al-inqiyad al-munafili tark. Seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tertuntut untuk dia melaksanakan. Tunduk, patuh, melaksanakan, tidak meninggalkan, tidak yaitu lari dari ajaran tersebut, tapi dia betul-betul berusaha untuk mewujudkan tuntutannya. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, al-munafil raddi, menerima dengan lapang dada, dan menghilangkan sikap penolakan, tidak menolak sedikitpun. Kita di zaman sekarang ini, diajari oleh para dajjal-dajjal yang berpeci kupluk, kemudian juga mengaku intelektual muslim, itu untuk selalu menolak ajaran Islam. Sehingga yang berbau-bau Islam itu disingkirkan jauh-jauh. Ini para dajjal, para munafikin, dia para zindik, orang yang mereka betul-betul menunjukkan penentangan kepada agama, walaupun dia itu berikat kepala kalimat la ilaha illallah. Sikap yang tidak bisa menerima Islam. Ini adalah bentuk kemunafikan, ini adalah bentuk kerusakan cara berpikir dia. Seorang muslim tentu hatinya akan berlapang dada dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid, dengan Islam. Maka disimpulkan oleh para ulama dengan ungkapan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa qiyatin wal qubulu laha. Ilmu, yakin, ikhlas, sidik, bersama dengan itu kecintaan, melaksanakan, dan penerimaan secara ini total. Maka beliau katakan, fahadil kalimah al-azimah, kalimat yang sangat agung ini kalimat tauhid ini, allati hiya miftahul jannah, yang ini merupakan kunci surga, yajibu ala man arada ayyakuna miftahan lil khair, ala nafsi wa ala al-akhirin, ayu haqiqat tauhidalillah. Wajib bagi orang yang mereka hendak menjadi pembuka pintu kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain, maka wajib untuk mewujudkan tauhid. Kalau Anda ingin berkembang kebaikannya, yaitu jadi ahli tauhid. Karena ahli tauhid itu akan terus berusaha untuk menuju pada kesempurnaan kebaikan. Itu akan terus berkembang menuju pada kesempurnaan kebaikan. Karena tauhid menuntut dia untuk melakukan segala yang diperintahkan Allah, yaitu merupakan kebaikan semuanya, maka dia terus merangkak untuk melakukan kebaikan. Demikian pula kalau Anda menginginkan orang itu menjadi kunci-kunci kebaikan, ajari tauhid, dakwahkan tauhid, dia akan tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang betul-betul memiliki kebaikan. Wa yuhaqqiqal ikhlasa lillah, dan mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Orang yang berbuat baik murni dan awet dan betul-betul langgeng berbuat baik, orang yang ikhlas. Adapun para murai, orang yang mereka para murai, para orang yang riak berbuat baiknya itu kadang tipuan, kadang yaitu sangat tendensius. Dia punya agenda-agenda di balik kebaikannya itu, intinya hanyalah untuk meraih kehidupan dunia. Sehingga tidaklah murni berbuat baik kecuali ahli tauhid. Wa yakuna mubtaghiyan fi a'malihi wa ta'atihi wa qurbatihim kulliha wajah Allah. Dan hendaknya dia betul-betul dengan seluruh amalnya, ketaatannya, amal-amal pendekatan diri kepada Allah, semuanya itu dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Mubtaghiyan wajah Allah. Dia berusaha untuk mencari wajah Allah dengan seluruh amal yang dia lakukan itu. Yataqarrabu ilallah biibadati, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadahnya itu. Wa yataqarrabu ilallah bil ihsani ilan nas, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Wa tayyibul muamalah lahum, dan yaitu berbuat baik, bermuamalah kepada manusia dengan baik-baik. Sehingga Allah katakan dalam ayat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan semata-mata karena Allah. Kami tidak mengendaki dari kalian terima kasih, ucapan terima kasih, tapi dan itu pula tidak mengendaki balasan, imbalan, jasa, dan tidak pula ucapan terima kasih atau syukur dari Anda. Yang diinginkan adalah wajah Allah SWT. Inilah yang beliau sampaikan kepada kita sekalian. Sehingga intinya bahwa Kalau Anda ingin betul-betul menjadi pembuka pintu kebaikan, terbuka pintu-pintu kebaikan, dan membukakan untuk orang lain pintu-pintu kebaikan, ya ini tegakkan tauhid dalam diri Anda, dan ajarkan tauhid kepada manusia, dan inilah para, yang dilakukan oleh para nabi. Mentauhidkan Allah, dan mendakwahkan tauhid kepada manusia. Akan terwujud kebaikan yang seluas-luasnya. Demikian, semoga manfaat buat sekalian. Kita juga sekian dulu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghadirkan Allah selalu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan ini hati kita. Ini penghalang hati itu syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Bersihkan hati Anda dari itu semuanya. InsyaAllah hati Anda akan senantiasa kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Anda tebel bermaksiat, tebel kafir, tebel kufur, tebel syirik, maka itu semakin membuat dinding tebel yang menghalangi antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkan itu semuanya dari diri Anda. InsyaAllah hati Anda akan senantiasa ini penuh kesadaran muraqabatullah dan ihsan kepada Allah ta'ala. Wa ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, amalan tengah malam yang paling utama selain tahajud? Iya, berdoa kepada Allah, bertafakur kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, sehingga qiyamul lail, baca Quran, istighfar, berzikir, ini adalah amalan malam. Yang intinya bagaimana Anda bermunajat kepada Allah di malam-malam itu sehingga membangun kedekatan dan perenungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala misbab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, apa Ustaz, apa hukum menjawab ucapan salam ahlu syirik dan ahlul bid'ah? Kalau ahlul bid'ah mengucapkan salam, ya kita jawab waalaikumsalam sebagaimana perintah Nabi untuk menjawab salam dan mengucapkan salam kepada kita. Adapun orang kafir mengucapkan salam, maka kita Nabi mengajarkan waalaikum, ini bagi dan juga bagi kalian waalaikum. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jazakallah atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari studio, berkenaan dengan taubat sebagai penghapus seluruh dosanya, bagaimana dengan pribadi seorang yang kebiasaannya dahulu termasuk kemaksiatan, sehingga untuk membentuk kebiasaan baru, ia terbata-bata dalam taubatnya, sehingga ia bertaubat namun terpeleset lagi, kemudian taubat lagi, begitu seterusnya. Ya intinya taubat itu terus saja taubat, kepeleset lagi, taubat lagi, kepeleset lagi, taubat lagi, sampai jangan sampai mati belum bertaubat. Intinya begitu. InsyaAllah taubatnya serius, Allah terima selama belum ditutup pintu taubat. Demikian, kita cukup sekian. Ada? Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada. Ada berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Masukan Lep. Yang kita cari yaitu ridha Allah Ustaz. Urusan surga hanya Allah yang berhak. Iya, betul. Terus maksudnya bagaimana? Iya betul, urusan surga itu Allah yang berhak menentukan. Urusan antum, kita itu mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu dalam ajarannya Quran dan Sunnah. Wujudkan ajaran Quran dan Sunnah itu cara mencari ridhonya Allah SWT. Jangan sampai menjadi mamanya komunis tapi mencari ridho Allah Ta'ala. Bagaimana? Enggak nyambung. Sehingga kalau kita mencari ridho Allah itu artinya bagaimana kita maksimal mewujudkan ajaran Quran, ajaran Sunnah. Urusan kepastian surga itu adalah haknya Allah Ta'ala. Maka kita enggak boleh ngeklaim ahlul jannah. Kita enggak tahu kita ini ahlul jannah atau tidak. Tapi Allah menjadikan jalan untuk menjadi ahlul jannah itu mewujudkan Quran dan Sunnah Nabinya. Salam. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.